السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلصني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd, kita lanjutkan biiznillahi ta'ala kajian kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa' karya Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Pembahasan yang kita lanjutkan yaitu beberapa pilihan hadis yang disitir oleh beliau rahimahullah dalam kitab ini, masih dalam pasal baina afwillahi wa amrih, antara pemaafan dari Allah dan perintahnya, yang menunjukkan bahwasanya wajib atas kita untuk menunaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Setiapnya itu memiliki janji dan juga ancaman. Kita mulai insyaAllah pada pagi hari ini dari كلمه وفيهما ايضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. Mulai dari hadis tersebut, ketemu enggak? Nah itu ya. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا مات uridu alaihi maq'aduhu bilghudati wal'ashi. Sesungguhnya jika salah seorang kalian meninggal dunia, maka akan ditampakkan kepadanya tempat duduknya kelak pada waktu pagi dan petang. Itu setelah wafatnya ya, bagaimana nanti endingnya dia. Tapi kalau misalnya di sini in kana min ahlil jannati fa min ahlil jannah, jika ia termasuk penghuni surga, maka ia akan melihat tempat duduknya di surga. Wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar. Jika ia termasuk penghuni neraka, maka ia akan melihat tempat duduknya di neraka. Fa yuqal hadza maq'aduka hatta yab'athaka Allah azza wa jalla yaum al-qiyamah. Lalu dikatakan padanya, inilah tempat dudukmu hingga kelak Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Maksudnya tempat dudukmu di sini di barzakh ini, sambil menyaksikan ujung kehidupanmu nanti. Ya. Baik, sekarang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana min ahlil jannati fa min ahlil jannah." Kalau dia min ahlil jannah, maka dia akan ditampakkan maq'ad min ahlil jannah, yaitu tempat duduknya ahlil jannah. Nah ini ada iskal di sini ikhwan. Kalau seorang mukmin bagaimana dengan dosanya? Ya, bagaimana dengan dosanya? Apakah dia diperlihatkan surga juga atau diperlihatkan neraka? Allah lebih tahu tentang hal tersebut, tapi zahirnya adalah setiap mukmin muslim, bukan kafir dan bukan munafik nifaq akbar, mukmin muslim dengan kemaksiatannya, Allah Ta'ala maha kuasa atas itu dan Allah membalas apa yang sebijak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun masirnya mukmin pasti surga, masirnya mukmin pasti surga, ujung kembalinya mukmin pasti surga bagaimanapun prosesnya nanti. Sehingga wallahu alam, jika ia termasuk penghuni surga ahlul jannah, di sini mukmin, seluruh kaum mukminin, seluruh kaum mukminin, maka diperlihatkan padanya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apakah pasti orang yang diperlihatkan di barzakh itu surga Allah Ta'ala nanti di hari kiamat pasti selamat dari azab akhirat? Belum tentu, bisa jadi kena juga gitu loh. Karena Allah lebih tahu tentang amalan orang-orang ini. Allah lebih tahu tentang amalan orang-orang ini. Maka boleh jadi ditampakkan padanya surga Allah Ta'ala, kemudian di pada mahsyar dia tersisa mungkin, dan kemudian berlanjut juga ke neraka mungkin sementara, bisa jadi. Allah yang tahu tentang hal itu. Namun ini busra untuk mukminin, karena pada ujungnya mukminin ke surga dan akan diperlihatkan tentangnya. Tapi selagi itu busra, selagi pula jangan merasa aman dengan segala busra ini, karena dikhawatirkan ada sesuatu yang mengganjal. Karena ya kita bagaimana kita lihat kehidupan kita selama ini, maksiatnya dan seterusnya. Ya kita mengharap pengampunan Allah, tapi jangan merasa aman. Wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar. Jika ia termasuk penghuni neraka, maka ia akan melihat tempat duduknya neraka. Ini orang kafir sudah pasti. Tapi bagaimana dengan mukmin yang fasik dan fajir, lebih banyak dosanya dibandingkan pahalanya? Selagi dia tidak keluar dari Islam, maka ujung-ujungnya ke surga. Tetapi apakah nanti akan ditampakkan pada neraka? Wallahu alam. Bisa iya, bisa tidak, Allah lebih tahu tentang itu. Ala kulli hal, orang beriman yang memiliki maksiat dengan kadarnya, Allah Ta'ala yang akan pilihkan buat dia bagaimana ditampakkan di barzakh. Tetapi yang pasti endingnya orang beriman itu pasti surga. Pasti itu. Ya, kalau dia tidak keluar dari Islamnya. Begitu, wallahu alam. Kemudian kata Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa fihima aydan anhu anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, idza sara ahlul jannati fil jannati wa ahlul nari fil nari, ji'a bil mauti hatta yuqafa bainal jannati wal nar, thumma yuzbah, thumma yunadi munadin, ya ahlal jannah khuludun fala maut, wa ya ahlal nar khuludun fala maut, فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza sara ahlul jannati fil jannah." Kalau misalnya penghuni surga sudah menetap di surga nih, berarti enggak mungkin keluar dari surga. "Wa ahlun nari fin nar." Dan penghuni neraka di neraka, ini juga zahirnya adalah orang-orang kafir yang memang sudah paten selama ini di neraka. Udah dikeluarkan orang-orang mukmin, muslim yang fasik dari neraka, udah di surga. Ji'a bil mauti, didatangkan kematian, hatta yuqafa bainal jannati wan nar, sampai kemudian kematian tersebut dihentikan di antara surga dan neraka. Dan manusia tidak mungkin akan tinggal di antara surga dan neraka. Kalau enggak neraka ya surga, gitu aja. Thumma yudbah, kemudian kematian tersebut akan disembelih. Thumma yunadi munadin, kemudian ada yang berseru, ya ahlal jannah khuludun falamaut, wahai penghuni surga, keabadian dan tiada kematian. Di surga tiada kematian, keabadian yang bahagia. Wa ya ahlal nari khuludun falamaut, wahai penghuni neraka, keabadian tiada kematian. Tapi khusus untuk penghuni neraka, mereka di dalamnya tidak hidup, tidak pula mati. Sebagaimana disebutkan dalam ayat dan juga dalam hadis. Tidak hidup, tidak disebut hidup, tidak pula disebut mati. Tidak disebut hidup, kenapa? Karena kematian selalu mendatangi orang-orang yang ada di neraka. Dan juga siksaan demi siksaan yang membuat kehidupan mereka itu, membuat mereka seolah-olah tidak hidup saking sakitnya siksaan tersebut. Dan mereka tidak akan mati. Kenapa? Karena tidak ada endingnya. Terus merasakan hal tersebut. Jadi di antara seolah-olah hidup, seolah-olah mati. Tidak hidup, tidak mati. Itu ahlun nar. Dan mereka tetap merasakan siksaan tersebut. Tapi ahlun jannah, hidup. Disifati hidup di surga. Iya, makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبْ. Tidaklah kehidupan dunia melainkan lahu walaib, yaitu permainan, kelalaian permainan. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan, sesungguhnya kehidupan akhirat itulah al hayawan, yaitu kehidupan sejatinya. Maka yang dimaksud kehidupan sejati adalah di surga, karena kalau di neraka itu tidak disifati hidup, tidak disifati mati. Tidak disifati hidup karena apa? Karena rasa sakitnya luar biasa, seolah-olah mati, tapi tidak mati. Kenapa tidak mati? Karena masih merasakan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tiada kehidupan kecuali kehidupan akhirat yang hakiki. Yang dimaksud Rasulullah di sini kehidupan apa? Di surga. Di surga. Maka orang yang hidup di surga disifati hidup. Dan orang yang tinggal di neraka tidak disifati hidup begitu saja, tidak disifati mati begitu saja. Fayazdadu ahlul jannati farhan ila farhihim. Maka bertambahlah ahlul jannah kebahagiaan mereka menuju kebahagiaan mereka, yaitu bertumpuk kebahagiaan demi kebahagiaan. Tadi sudah bahagia masuk surga, kemudian dipatenkan abadi kalian di sini, tidak ada kematian. Diberikan kabar gembira itu makin bahagia ahlul jannah. Dan ahlul jannah itu semakin waktu mereka habiskan di surga, semakin nikmat rasanya apa yang ada di surga itu. Adapun ahlun nar, mereka wayazdadu ahlun nari huznan ila huznihim, bertambah kesedihan mereka menuju kesedihan, ya bertambah. Dan ahlun dan neraka, di neraka itu semakin lama di dalamnya semakin sakit azabnya. Na'udzubillah min zalik. Dan itu abadi, khuludun bila maut. Khuludun bila maut. Allahumma inna na'udzubika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Qala rahimahullah wa fil musnad anhu qala man ishtara thawban bi 10 dirhama fiha dirhamun haramun lam yaqbalillahu lahu salatun ma dama alayhi. Barang siapa yang membeli suatu thawb, pakaian, thawb itu berarti segala jenis pakaian, sebesar harganya 10 dirham, ini hanyalah tamthil saja ya, enggak melazimkan harus paten 10 dirham itu, enggak. 10 dirham berapa sekarang? Pak Putra mungkin tahu. 1 dirhaman berapa? Bukan dinar, dirham, perak. 40 ribuan. Kasih kali 10, 400 ribu. Dirham perak, bukan dinar. Benar, Pak? 1 gram perak. Enggak tahu, Ana. Ala kulihal dah, pokoknya. Anggaplah. Itu dirham apa tuh? Itu mata uang sekarang atau memang dirham perak benar? Bukan, ini mata uang kurensi. Bukan. Enggak, itu mata uang itu, mata uang negara. Bukan perwakilan perak, bukan. Lah kalau 3.000 berarti kalau dikalikan 10, 30.000 baju apa 30.000? Batik murah aja enggak ada segitu. Itu serbet itu bukan baju. Coba misalnya 400.000 ada 1 dirhamnya, 40.000-nya itu dari yang haram. Fiha dirhamun haramun. Pokoknya ada persenan dari hartanya dia dalam beli thawb itu haram. Lam yaqbalillahu lahu salatan madama alih, tidak diterima oleh Allah Ta'ala solatnya selama pakai baju tersebut. Ya, lihat di sini sanadnya Ibnu Hibban, dari Ibnu Hibban diriwayatkan Ibnu Hibban dalam Majruhin, sanadnya dhaif jiddan. Dari sanad hadis ini dhaif jiddan ya. Makanya sebagian ulama, enggak semua ulama sepakat dengan mazmun dari hadis ini. Iya. Paham enggak di sini maksudnya? Jadi kalau misalnya ada seseorang mencuri pakaian atau dia korupsi uang, terus hasil dari uang tersebut dibeli pakaian untuk dirinya, apakah pakaian tersebut halal buat dia? Tentu haram, karena berasal dari cara yang haram. Tetapi sekarang apakah konsekuensinya itu bisa ke sholat, dalam artian apakah sholatnya itu sah atau tidak gitu loh. Ini ulama berbeda pendapat. Tapi perbedaan pendapat mereka yang anda tahu adalah, ya kalau misalnya ada yang berpendapat ini sesuai hadis dhaif ini, ya taib, tafadhol. Tetapi Ini hadis dhaif gitu lah. Adapun khilaf di antara ulama adalah di masalah kalau misalnya pakaian tersebut memang menutupi aurat yang wajib ditutupi dalam salat. Adapun kalau pakaian tersebut tidak berkonsekuensi menutupi aurat, maka mereka tidak mempermasalahkan dari keabsahan salat, ngerti maksudnya? Contoh misalnya, kita kan aurat kita pusar sampai lutut. Lutut pun bukan aurat menurut pendapat yang lebih tepat. Atas lutut paha lah udah pasti paha sampai pusar gitu. Nah, ternyata kita pakai sarung yang haram. Entah haram karena dalam artian dapetinnya haram, curi atau lainnya, belinya dengan cara haram, atau karena mungkin kadar sutranya itu lebih besar daripada campurannya gitu, misalnya. Dan dia tahu hal itu gitu. Maka ini sarung apakah membuat orang ini tidak sah sholatnya? Nah, ini masalah di antara ulama. Ada yang mengatakan dilihat apakah dia pakai celana dalam, maksudnya celana pendek dalaman yang menutupi aurat atau tidak, kan paham gitu ya? Kalau orang ini pakai celana dalaman, maksudnya celana pendek atau celana panjang di dalamnya, dan itu celana halal, maka sepakat ulama tidak ada masalah. Maksudnya ulama berselisih ini sepakat tidak masalah, karena tetap auratnya tertutupi oleh celana tersebut. Tapi kalau dia pakai CD doang gimana? Nah, udah gitu CD-nya juga nyolong juga gimana? Parah. Gimana dong? Maka ada sebagian ulama mengatakan orang ini tidak sah sholatnya. Ada yang sebagian mengatakan orang ini tetap sah sholatnya. Yang mengatakan tidak sah sholatnya kenapa? Ya, ada juga hadis ini ya di antara hujah, tapi hadisnya dhaif jiddan. Baik. Juga ada hadis apa yang berkaitan dengan rukun atau syarat sah salat. Maka hal yang haram ini seolah-olah tidak dianggap dalam Islam. Tidak terhitung. Maka tidak sah pakaian ini dipakai. Maka seolah-olah orang ini tidak memakai celana atau sarung, tidak menutupi aurat. Maka tidak sah, kata sebagian ulama ini. Sebagian ulama lainnya mengatakan dia tetap berdosa, namun sholatnya tetap sah karena zahirnya dia telah menutupi auratnya. Ya, sebenarnya wallahu a'lam, ana lebih condong ke pendapat yang tetap sah. Karena memang dia zahirnya tertutup auratnya gitu loh. Masalah itu dosa, itu dosa lain lagi gitu loh. Dosa itu dosa lain lagi. Ya, jadi wallahu a'lam, tapi sebenarnya ulama mengatakan tidak sah sholatnya. Nah, gitu wallahu a'lam. Ya, itu sebagai ancaman. Ini ada hadisnya. Thumma adkhala isba'ihi atau usba'ihi fi udhunayhi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua jemarinya, telunjuknya ke kedua telinganya, kemudian berkata, "Summa ta in lam akun sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaquluhu." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tulilah." Di sini adkhala isba'ihi, ya. Ini Ibnu Umar yang mengatakan itu. Yang melakukan hal tersebut. Maka ini perkataan summata, ini perkataan Ibnu Umar. Tulilah kalian wahai kedua telingaku jika aku tidak mendengar Nabi SAW mengucapkannya. Tapi hadis ini dhaif jiddan. Hadis dhaif jiddan itu semua ulama mengatakan tidak layak dijadikan sandarul hukum. Taib, kemudian wa fihi an Abdullah ibn Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man taraka salata sukran marratan wahidatan faka'annama kanat lahu dunya wa ma 'alayha fasulibaha wa man taraka salata sukran arba'a marratin kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu tinatal khibal wa qil ataw tinatal khabal wa qil wa ma tinatul khabal ya Rasulullah, qal 'usaratu ahli jahannam. Usaratu ahli jahannam. Hadis ini sanadnya hasan. Qal wa man taraka salata sukran marratan wahidatan. Siapa yang meninggalkan salat sekali karena mabuk? Sah enggak orang salat karena mabuk? Tidak sah. Faka'annama kanat lahu dunya wa ma 'alayha fasulibaha. Maka ia seperti orang yang memiliki dunia dan segala isinya lalu dirampas darinya. Apakah mesti syukran di sini? Mabuk. Pokoknya kalau orang ninggalin sholat sekali aja, maratan wahidah, maka seolah-olah dia kehilangan satu dunia dan segala isi yang dia miliki. Gitu. Maksudnya ruginya rugi banget gitu loh. Ruginya itu sebumi, sedunia. Wa man taraka sholata syukran arba' maratin kana haqqan 'ala Allahi an yasqiyahu tinatal khabal. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat karena mabuk sebanyak 4 kali, maka menjadi kewajiban atau hak Allah Ta'ala untuk meminumkan kepadanya. Ayas tiyahu di sini bukan artinya disiram gitu, tapi dikasih minum apa? Tinatul khabal. Maka ditanya, apa itu tinatul khabal ya Rasulullah? Kata beliau SAW, usaratu ahli jahannam. Dia adalah cairan perasan nanah dan darah dari penghuni jahannam. Na'udzubillah dzalik. Karena meninggalkan salat 4 saja. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak salat sama sekali? Ya kafir jelas. Dan pasti lebih dari ini azabnya. Na'udzubillah dzalik. Jadi cairan perasan nanah dan darah dari penghuni neraka, dari penghuni jahannam. Qal wa fihi aidan anhu marfu'an man syaribal khamra marratan lam yaqbalillahu lahu salatan 40 subaha fa in taba taba Allahu alayhi fa in ada lam yaqbalillahu lahu salatan 40 subaha fa in taba taba Allahu alayhi fala adri fi ath-thalithati aw fi ar-rabi'ah qal fa in ada kana haqqan 'ala Allahi an yasqiyahu min radghatil khabal yawm al-qiyamah. Hadis berikutnya riwayat Tirmidzi. Man syaribal khamra marratan. Orang minum khamar sekali tok. Sekali tok. Maka apa akibatnya? Lam yaqbalillahu lahu salatan 40 subah. Allah tidak menerima salatnya 40 pagi. Tapi apakah ini maknanya adalah 40 subah? Artinya salat subuhnya tok yang enggak diterima? Enggak, maksudnya 40 hari. Subah di sini perwakilan untuk yaum. Fa in taba taba Allahu alaihi. Kalau misalnya ditaubat, maka Allah menerima taubatnya. Maka ini menunjukkan ikhwan, orang yang melakukan suatu amalan yang karena amalan tersebut tidak diterima amalan lainnya, kemudian dia taubat, maka Allah mengembalikan keadaan seperti semula. Faham enggak maksudnya? Nah, di sini jadi ada seorang pria minum khamar sekali. Minum khamar, maka dia terancam apa? Tidak diterima. Maksudnya tidak diterima di sini bukan tidak diterima keabsahan sholat, tapi tidak diterima pahalanya tidak ada. Sholatnya tetap sah dan tetap wajib gitu loh. Sholatnya tetap sah, tetap wajib dia sholat. Jadi pria ini misalnya malam minum khamar, alhamdulillah, malam minggu. Besok subuh dia wajib sholat nggak? Wajib sholat. Tapi ada pahalanya nggak? Tidak ada. Sampai kapan? 40 hari. Tapi sebelum 40 hari itu, dia bertaubat dari minum khamar. Belum bertaubat lillahi ta'ala. Maka dia kembali keadaan seperti semula, kembali diterima pahalanya juga. Paham di sini itu maksudnya? Nah, jadi kalau ada manata kahinan aw arrafan, ya fasa'alahu lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Bertanya kepada kahin atau arraf, ramal, kemudian menanya, ya, tidak sampai membenarkan apa yang dijawab, maka tidak terima salatnya 40 malam. Tidak diterima di sini bukan berarti tidak sah salatnya. Salatnya tetap sah karena dia muslim masih. Salatnya tetap sah tetapi pahalanya tidak ada. Kosong. Nah, bagaimana caranya supaya dia kalau salat pahalanya ada lagi? Caranya dia taubat dari bertanya pada dukun tersebut, yaitu dia istighfar, minta taubat, minta pengampunan oleh Allah dari amalan tersebut, maka kembali clear normal lagi sholatnya, diterima oleh Allah dari segi pahala, Allah berikan pahala buat dia. Begitu. Jadi kalau ada yang nanya itu kan nanti iskal diantara orang, bingung dia orang-orang, ini gimana ya kalau misalnya ini terus masa nunggu 40 hari, ya udahlah mendingan gak usah sholat sekalian, ya gak usah sholat jadi fasik dong, Atau bisa kafir bahkan kalau sama sekali enggak sholat. Nah, begitu ya. Kemudian fala adri fi tsalitsa wa rabi'ah. Dan kemudian fa in ada lam yaqbalillahu lahu salatan arba'in. Begitu terus. Dia ngulang lagi 40 hari lagi, terus taubat sebelum 40 hari, maka Allah terima taubatnya. Kalau Allah terima taubatnya, kira-kira masih tertahan enggak salatnya itu? Enggak terima. Enggak tertahan, salatnya diterima lagi. Nah, tapi kalau misalnya ketiga, keempat, wa man ada fa in ada kana haqqan 'ala Allah ya iskahu min radghatil khabal yaumil qiyamah. Kalau dia ngelakuin lagi, maka merupakan hak Allah Ta'ala untuk apa? Meminumkan dia cairan perasaan ahli neraka di hari kiamat nanti. Kemudian wa fil musnadi aidha min hadits Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata mudbinan lil khamri saqahu Allahu min nahril ghutah. Siapa yang mati dalam keadaan sebagai seorang mudmin al khamar, pecandu khamar. Mudmin al khamar itu beda dengan syarib al khamar. Syarib masih terlalu umum. Ya, ada orang minum khamar sekali ya syaribul khamar. Tapi mudminul khamar itu memang tiada hari tanpa khamar. Pecandu khamar, na'udzubillah min dzalik. Saqahu Allahu min nahril ghutah, kelak Allah akan memberikan dia minum dari sungai namanya al-ghutah. Qila wa ma nahrul ghutah? Sungai ghutah itu apa? Maka dikatakan sungai ghutah adalah nahrun yajri min furujil mumisat yu'dhi ahlan nari rihu furujihin. Sungai yang mengalir dari kemaluan para wanita pezina, yang mana bau kemaluannya saja itu sudah menyiksa penghuni neraka. Orang-orang aja tersiksa dengan bau kemaluannya, apalagi kalau misalnya dikasih minuman cairan yang keluar dari itu. Na'udzubillah min dzalik. Dulu era 90-an dan 80-an, dulu banget ya Pak, ada komik-komik yang memang menggambarkan tentang azab neraka. Iya, ada ya. Dan sampai digambarkan, kartunnya digambarkan gitu, perempuan mumisat gitu, keluar dari kemaluannya cairan-cairan jadi sungai. Itu ada dulu. Sekarang udah kayak udah enggak ada, udah disensor pastinya. Ya dulu banget. Tapi enggak boleh ya. Enggak boleh Pak ya, begitu. Gitu. Karena apa yang terjadi itu lebih buruk daripada yang tergambar. Nauzubillah min dzalik. Kemudian wa fihi aidha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'radun nasu yaumal qiyamati thalatha 'aradat. Famma 'ardatan fajidalun wa ma'adhir. Wa amma ats-tsalitsah fa'inda dhalika tatiru ash-shuhufu fil aydi. Fa'akhidhun biyaminihi wa'akhidhun bishimalihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat nanti manusia akan dihamparkan padanya tiga aradat. Tiga hal. Tiga kali, tiga momentum. Yang pertama dan kedua. Fa'amma ardatan. Yang pertama dan kedua, fajidalun wa ma'adhir, keperdebatan serta penyampaian berbagai udzur. Ya. Jidal wa ma'adhir. Mungkin kan nanti terjadi jidal wa ma'adhir ketika orang-orang berkumpul. Berdebat. Yang berdebat siapa ya? Semua yang tidak bertakwa pasti berdebat nanti. Semua yang tidak. Semua akhilla di hari tersebut itu mereka memusuhi satu sama lain, kecuali muttaqin, orang yang bertakwa. Begitu. Jadi semua ahlu dunia, bahkan suami istri yang tidak mencintai pasangannya karena Allah, tidak berdasarkan syariat Allah, maka di akhirat itu pasti bermusuhan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Itu pasti. Mereka melakukan apa? Jidal dan ma'adhir. Cari-cari alasan. Menyampaikan uzur saya. Dulu saya gini-gini. Dulu saya kenapa enggak nafkahi anak saya karena gini-gini. Padahal enggak menafkahi anak karena apa? Karena alasan dunia. Misalnya. Iya. Ada sebagian bapak-bapak berjudi dan seterusnya. Menafkahi anak, istri enggak. Tapi judi lancar terus. Ada seperti ini. Ini pasti nanti akan terjadi jidal dengan istri nanti. Dan juga dengan anaknya. Anaknya akan menuntut nanti. Itu babeh itu kayak dan seterusnya. Ya. Jidal dan ma'adzir. Nanti bapaknya akan minta uzur. Wah. Uzurnya apa kalau misalnya untuk judi? Ya Allah, berikan saya uzur waktu itu uangnya saya pakai buat masang. Enggak ada uzur kok kayak ini mah. Emang enggak ada uzur bil judi, enggak ada. Wa amma tsalitsata fa inda dzalika tatiru as-suhufu fil aidi fa akhidhun bi yaminihi wa akhidhun bi shimalihi. Adapun tahap ketiga, pada waktu itu khalas, lembaran-lembaran amal berterbangan di tangan. Ada yang mengambilnya dengan tangan kanan, nah ini ashabul yamin. Ada yang mengambilnya dengan tangan kiri, ini ashabul shimal. Maka ketika sudah paten itu, kelihatan catatannya, sudah tidak ada lagi orang yang beralasan. Karena sudah tercatat, makanya di dalam Al-Kahfi, mali hadzal kitab la yughadiru saghirata wala kabiratan illa ahsaha wa ajru ma amilu hadira. Ya. Nah, di sini udah ini apa yang dari besar dan kecil semua termaktub di kitab catatan amalnya. Jadi mereka mendapatkan apa yang mereka amalkan. Jadi kalau misalnya ada anak menuntut orang tuanya, "Ya Allah, dia ini bapak saya tidak pernah memberikan jatah saya makan dan seterusnya misalnya." Maka bapaknya mungkin mau berdosa. "Enggak, ya Allah, bohong." Langsung catatan amalnya. Nih, paten, ingat enggak? Nah. وفي المسند أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم محقرات الذنوب jauhilah oleh kalian muhaqqirat adz-dzunub, yaitu dosa-dosa yang diremehkan. Di sini entah karena kecilnya dosa tersebut atau mungkin karena dianggap kecil belum tentu kecil gitu kan. Maka muhaqqirat adz-dzunub. Hati-hati kalian dengan muhaqqirat adz-dzunub. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikna. Sesungguhnya muhaqqirat adz-dzunub itu akan berkumpul pada seseorang hingga membinasakan dia. Jadi dosa-dosa kecil ini malah membinasakan seseorang. Dia harus hati-hati. Dianggap remeh. Betapa adanya hal yang dianggap remeh justru itu serangan dari situ gitu loh. Dan betapa adanya hal yang dianggap besar, orang preventif darinya, kemudian tidak. Tapi kemudian serangannya di dosa-dosa kecil. Maka kemudian وَضَرَبَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا أَرْضَ فَلَاتْ فَحَضَرَ صَنِيعُ الْقَوْمِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ فَيَجِيءُ بِالْعُودِ وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ hatta jama'u sawadan wa ahajju naran fa amdaju ma qadhafu fiha. Yaitu Rasulullah berperumpamaan seperti ini. Seperti hanya suatu kaum tinggal atau singgah di sebuah ard falat, yaitu ard falat tanah lapang. Fa hadara sani'ul qaum, kemudian datang tukang masaknya mereka untuk memasak makanan. Fa ja'ala ar-rajulu yantaliq, maka ada seorang setiap dari mereka kemudian pergi untuk mencari kayu bakar. Fayajiu bil'ud wa rajulu yajiu bil'ud. Jadi masing-masing dari mereka membawa al'ud, yaitu ranting-ranting kayu-kayu bakar. Maka hingga jama'u sawadan, terkumpullah tumpukan kayu. Fa ajjaju nara, mereka pun menyalakan api, ya. Fa andaju ma qadhafu fiha, hingga api itu dapat mematangkan apa saja yang dilemparkan ke dalamnya. Ngerti enggak Mbak permisalan beliau sallallahu alaihi wasallam? Hah? Di mana ngertinya? Iya. Menghanguskannya. Iya, sahih. Jadi ranting-ranting kan kecil. Satu ranting enggak bisa jadi api unggun. Kumpulin. Dan api unggun itu besar. Besar. Menghancurkan. Padahal tadinya berasal dari ranting-ranting yang kecil. Seperti itulah muhaqqiratul dzunub. Seperti itulah dosa-dosa yang dianggap remeh. Ya, untuk dakwah-dakwah kita cukup sampai sini. InsyaAllah kita lanjutkan ke bidayatul mujtahid. Bi'idznillahi ta'ala.